Allahumma ya rabbal alamin, nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ya ghafur, Allahumma ighfir lana dhunubana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepada-Mu dengan segenap nama-Mu yang mulia. Kami mohon kepada-Mu ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami yang hadir pada kesempatan di rumah-Mu ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan satupun di antara kami meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosa kami. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal ya Allah min ukhtina Yohana Rasih, taqabbal minha syahadatiha, taqabbal minha ya Allah ibadatiha, taqabbal minha kulla juhdiha ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, kami bermohon kepada-Mu, mohon ya Allah, mohon anugerahkan penerimaan terbaik kepada dari syahadat adinda kami Yohana Rasih. Terimalah syahadatnya, terima keislamannya, dan terima ibadah pertama yang terbaik yang dia persembahkan ya untuk ketaatan kepada-Mu. Allahumma ya Allah, Allahumma hadihi siratakal muslim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yassir laha baqiyata hayatiha fi masaratiha, wa awid laha ya Allah jannatika an'im fi firdausi kama alladzina an'amta 'alaihim min nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Duhai Allah, ya Allah, di surga Firdaus-Mu bersama para Rasul-Mu, bersama para Nabi-Mu, orang-orang saleh, orang-orang jujur, para syuhada dan orang-orang terbaik yang Engkau pilih. Allahumma rabban alamin, rabbana la tada'na fi maqamina hadha wa hamman illa yassarta wa la hamman ya Allah illa hawanta. Ya Allah, jangan biarkan dari siapapun yang tengah merasakan kegelisahan pada saat ini kecuali Engkau telah tanamkan ketenangan dalam jiwanya. Jangan biarkan siapapun yang merasakan kesulitan pada saat ini kecuali Engkau mudahkan segala kesulitannya. Nas'aluka ya Allah birahmatika ya rabbal alamin, ihdi usrata wa ailata Yohana Rasih ya Rabbal Alamin, wa khasatan walidayha, wa khasatan bi akhiha, ya arhamar rahimin, innaka nurun ala nurin, fanawwir ya Allah a'idatahu bi nuri hidayatik. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, keluarganya masih bersamanya ya Rab, ayah ibunya masih bersama adinda kami ya Allah, adiknya masih bersamanya ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, anugerahkan cahaya hidayah kepada keluarga Yohana Rasih, anugerahkan hidayah kepada ayah dan ibunya, kepada adiknya, sebagaimana Engkau telah hunjamkan hidayah kepada hamba-Mu ini ya Rabbal Alamin. Satukan keduanya di dunia, juga di akhiratan dalam kemuliaan ya Rabbal Alamin. Kami mohon kepada-Mu ya Rab, jadikan adinda sebagai anak yang terbaik untuk ayah ibunya, untuk adiknya, dan untuk keluarga besarnya, yang dengan itu memberikan hidayah kebaikan sehingga mereka masuk dalam dinul Islam sebagaimana Engkau ridhai. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma barik lana fi ijtima'ana hadha, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Duhai Allah, kami mohon jadikan ya Allah perjumpaan kami di hari ini, syahadat kami di malam hari ini, dan ibadah kami di malam hari ini ibadah terbaik dalam perkumpulan yang Engkau ridhai. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim kekeluargaan dan cinta terbaik di antara kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hana, selamat. Sudah Islam sekarang. Semoga insyaAllah lebih mudah. Dan saya perkenalkan pada Yohana, insyaAllah ini ada keluarga baru dari para akhwat. Kita menyebut yang muslimah untuk yang perempuan muslim dengan saudari-saudari akhwat. Mungkin ini insyaAllah ada calon ibu juga, mertua, ada keluarga. Tapi di belakang ini banyak keluarga yang terbaik juga. Ya. Kalau ingin belajar tentang Islam, ingin tanya-tanya boleh. Silakan kapan saja ada waktu dengan teman-teman yang akhwat ya, yang perempuan di belakang. Baik, barangkali itu yang coba kami sampaikan. Semoga ada manfaat untuk malam ini dan kemuliaan. Saya ucapkan selamat. Selanjutnya, masuk Islam tidak ada syarat administratif, hanya syahadat, tapi mungkin ini dibutuhkan untuk bahasan-bahasan administratif kalau ada keperluan-keperluan ke depan. Insya Allah akan disampaikan oleh DKM. Barangkali ada yang perlu ditandatangan. Pak Saiful, kami persilahkan. Baik, sebentar ini diselesaikan dulu ya, supaya nanti bisa diteruskan. Ada lagi yang masuk Islam? Ini? Baik, siap-siap ya setelah ini ya, insya Allah. Baik. Baik, hadirin sekalian, kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada sedikit barangkali dari masjid, insya Allah. Ini mudah-mudahan bisa digunakan untuk awal keislaman adinda. Baik teman-teman sekalian, kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mengingatkan kembali, insya Allah malam Jumat ini kita akan ada ta'lim spesial. Kita akan kedatangan dua ulama dari Irak yang insya Allah malam Jumat ini akan hadir bersama kita dan sekaligus memberikan berita gembira, akan datang juga dengan tawaran beasiswa full yang akan diberikan fasilitasnya sampai juga dengan di sana mungkin periode tahun-tahun yang kekinian atau yang selanjutnya. Silakan nanti kita bergabung. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.